Kemudian di dalam doanya dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni ushidu annaka antallah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Al-ahadu as-samadu, engkau yang maha esa, engkau tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mendengar kalimat yang diucapkan oleh laki-laki tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata, laqad sa'alallaha bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'ya bihi ajaba. Sungguh dia telah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya, nama Allah, yang apabila diminta maka Allah akan memberikan, dan apabila diseru dengan nama-namanya itu ajaba, maka Allah akan mengabulkan. Ini pernyataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa kalau doa kita ingin diijabah, maka jangan sampai lupa di dalam doa itu kita menyebut nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Entah itu dengan Allahumma atau inni ushiduka annaka, inni ushidu annaka antallah, atau la ilaha illallah, ya, dan yang lainnya. Nah, wa fi lafdin, dalam lafad lain, laqad sa'altallaha bi ismihil a'zam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata kepada laki-laki tadi yang berdoa, laqad sa'altallaha bi ismihil a'zam, sungguh engkau tadi telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya yang maha agung. Dan ini juga termasuk salah satu adab min adabid du'a, dari adab-adab berdoa. Ketika kita meminta kepada seseorang dalam kehidupan nyata, ya, kemudian kita sebut nama orang yang kita intai tadi, maka setidaknya ini akan membuatnya senang. Ya, akan membuatnya senang dan mendorongnya untuk mengabulkan apa yang kita minta. Demikian halnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat senang kalau namanya selalu disebut-sebut. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Nah. Qala wa fi sunani wa sahih Ibn Hibban aydan min hadithi Anas ibn Malik annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala. Di dalam kitab-kitab Sunan dan juga dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa beliau pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk-duduk. Sementara ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan salat. Selesai salat, laki-laki itu berdoa. Dalam doanya dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bi anna lakal hamd, dan semua pujian itu hanya milikmu. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Al-Mannan, yang maha memberi. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dhal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Ya hayyun ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha sendirian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bersabda, laqad da'a Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya yang maha agung, yang apabila dia diseru, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Dan apabila diminta, maka dia Allah akan memberikan. Wa akhraja al-hadithain al-imamu Ahmad fi musnadih. Dua hadis yang kita baca tadi dikeluarkan keduanya oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Nah. Kemudian berikutnya, wa fi jami'i Tirmizi min hadisi Asma binti Yazid anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi min hadisi Asma binti Yazid, dari hadis Asma bintu Yazid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung itu terdapat di dua ayat ini. Yang pertama, di ayat yang ke-163 dari Quran Surat Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan ilah kalian itu adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha penyayang lagi maha pemurah, pengasih. Kemudian yang kedua, di pembuka dari Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 1 dan 2. Wa fatihati Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ilah kecuali dia. Huwal hayyul qayyum. Al hayyu al qayyum. Semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna itu kembali kepada namanya yang maha agung, yaitu Allah. Ilah. Ismullah al-a'zam. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha. Nah. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, hadza hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Nah. Qala wa fi musnadi Ahmad wa sahihil Hakim min hadisi Abi Hurairah wa Anas ibn Malik wa Rabi'ah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kemudian dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Hakim disebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah dan Anas bin Malik serta Rabi'ah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda alidhu sering-seringlah kalian di dalam doa mengucapkan ya dzal jalal wal ikram yani ta'allaqu biha walzamuha wa dawamu 'alaiha. Maksud dari kata sering-seringlah itu artinya adalah ta'allaqu biha, bergantunglah dengannya. Walzamuha, dan berpeganglah dengannya. Wadawamu alaiha, serta continue dengan selalu menyebutnya. Ya dzal jalal wal ikram. Ya dzal jalal wal ikram. Tidak mengapa dalam setiap permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait satu urusan, untuk kemudian kita selalu menyertakan kalimat ya dzal jalal wal ikram. Ya dzal jalal wal ikram. Karena yang demikian ini mengandung sebuah pengakuan kalau kita lemah, kalau kita kecil, kalau kita tidak punya kemampuan. Ya. Kalau kita benar-benar berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Karena itu penting sekali di saat kita berdoa untuk tidak lupa menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Jangan kemudian ketika kita berdoa langsung menyebutkan permintaan kita. Qala wa fi jami'i Tirmidzi min hadith Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Kemudian dalam Jami' at-Tirmidzi disebutkan juga hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila sangat menginginkan satu urusan rafa'a ra'sahu ila sama, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, lalu beliau mengucapkan subhanallah al-azim, maha suci Allah yang maha agung. Wa idza ijtahada fid du'a qala ya hayyun ya qayyum, dan apabila beliau bersungguh-sungguh dalam suatu doa maka beliau mengucapkan ya hayyun ya qayyum. Tetapi riwayat ini yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah adalah riwayat yang dhaif. Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadza haditsun gharibun, ini adalah hadis yang gharib. Ya. Hadis yang gharib. Di dalamnya ada seorang rawi yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mungkarul hadis. Nah. Dan Imam Al-Bukhari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ketika mengatakan hadza haditsun gharibun, ini hadis yang gharib, maka pada dasarnya hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Nah, karena itu kita hendaknya berhati-hati ketika menemukan ada keterangan di mana Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadis yang gharib, ini hadis yang asing. Nah, gharib itu sendiri maknanya adalah tafarrada ar-rawi bir-riwayah. Salah seorang rawi bersendirian meriwayatkan hadis. Ya, itu maknanya gharib. Tidak diikuti oleh rawi-rawi yang lainnya. Lah ketika ada seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis sendirian, tidak diikuti oleh yang lainnya, ini menunjukkan keasingannya. Apalagi kalau rawi ini rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Loh, kok bisa kamu meriwayatkan hadis ini sementara yang lain, rawi-rawi yang thiqat, rawi-rawi yang kuat tidak pernah meriwayatkan hadis ini? Berarti ini gharib, asing. Sama seperti misalnya salah seorang duat, salah seorang da'i dari duat ahli sunnah wal jamaah. Dia mengemukakan satu pernyataan, satu statement. Sementara duat-duat yang lain dari kalangan ahli sunnah wal jamaah tidak pernah menyampaikan statement itu. Maka ini aneh. Apalagi kalau yang disampaikannya itu menyangkut manhaj. Menyangkut pujian kepada seseorang misalnya. Dalam keadaan ahlu sunnah, seluruh da'i ahlu sunnah sepakat untuk menyatakan kalau dia itu hizbi. Sementara ada satu orang ya, da'i ahlu sunnah, tapi kemudian malah memujinya. Maka ini gharib namanya. Pujiannya adalah pujian yang gharib. Aneh. Yang lain semua sepakat kalau dia hizbi. Loh, ini kok mengatakan orang itu orang baik, bukan hizbi. Maka pendapatnya adalah pendapat yang gharib. Nah. Qala wa fihi aydan min hadithi Anas ibn Malik qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun qala ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wafihi aydan dalam Jami' At-Tirmidzi juga disebutkan hadis dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, apabila ditimpa urusan yang menyulitkan, maka beliau mengucapkan ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyun ya qayyum, dengan rahmatmu astaghith, aku memohon kelapangan. Lagi-lagi kata Imam Tirmidzi rahimahullah, selepas menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan haditsun gharibun, hadis yang gharib. Dan ternyata ketika diteliti, ketika ditelaah, ya, tafarrada fihi Yazid ar-Raqqasi. Ada seorang rawi yang bersendirian meriwayatkan hadis ini, yaitu Yazid ar-Raqqasi. Bagaimana keadaan Yazid ar-Raqqasi? Yazid ar-Raqqasi, kata para ulama, dhaif. Kalau seorang rawi yang dhaif bersendirian meriwayatkan hadis, maka ini menunjukkan semakin dhaifnya dia. Dhaif itu ada dhaif yang yanjabir, ada dhaif yang la yanjabir. Dhaif yang yanjabir adalah riwayat yang dhaif tetapi menjadi kuat karena ada pendukung-pendukung yang lain. Kalau layan jabir, dhaif yang tidak menjadi kuat, dhaif yang justru semakin lemah adalah ketika tidak ada pendukung-pendukung yang lainnya. Nah, ibarat satu orang, ya, permisalan sederhananya, satu orang kurus mengangkat batu besar. Gak mampu dia. Sendirian lagi. Tapi kalau dibantu dengan 20 orang kurus, bukan orang gemuk, 20 orang kurus sama-sama mengangkat batu itu, maka akan terangkat. Ya enggak? Seperti itu permisalan sederhananya. Ya. Kalau seorang rawi yang dhaif, yang lemah bersendirian meriwayatkan hadis, justru semakin menampakkan kelemahannya. Nah, qala wa fi sahihil Hakim min hadithi Abi Umamata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ismullah al-A'zam fi thalathi suwarin minal Qur'an. Al-Baqarah wa Alu Imran wa Taha. Qala al-Qasim faltamastuha fa idha hiya ayah al-Hayy al-Qayyum. Kemudian di dalam Sahih Al-Hakim ada hadis dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ismullah al-a'zham, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, terdapat di tiga surat dari Al-Qur'an. Artinya surat-surat ini banyak memuat nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Thaha. Qala Al-Qasim, berkata Al-Qasim seorang rawi, faltamastuha, aku mencoba untuk mencarinya. Ya. Nama Allah yang maha agung apa yang banyak terdapat di tiga surat tersebut? Qala fa idza hiya ayatun al-hayyu al-qayyum. Ternyata ya, yang ditemukan adalah ayat yang berbunyi al-hayyu al-qayyum. Nah, قال وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في dalam جامع الترمذي dan صحيح الحاكم disebutkan pula sebuah hadis dari سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص salah seorang sahabat Rasul صلى الله عليه وعلى آله وسلم yang sempat diragukan oleh Umar ibn Khattab. Soal apa? Soal strategi perangnya. Soal strategi perangnya. Ketika orang-orang mengusulkan agar Umar ibn Khattab mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin sebuah pasukan, Umar sempat meragukan. Sa'ad bin Abi Waqqas memang seorang pemberani, tetapi apakah dia mampu menjalankan strategi perang yang bagus? Dan kenyataan di lapangan yang menjawabnya, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas mampu memimpin pasukan ya, kaum muslimin, sehingga mendapatkan berbagai macam kemenangan. Nah, bahkan sahabat Umar ibn Khattab selalu berkirim surat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas soal strategi perang. Ini semata-mata karena khawatirnya sahabat Umar bin Khattab dan ingin mendapat kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Umar selalu berpesan dalam surat, karena kalau dulu belum ada Android, HP zaman sekarang, jadi pakai surat. Engkau bakar semangat mereka kaum muslimin, engkau jangan dulu maju. Semisal itu, ya, kirim ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti dibalas lagi sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus berkirim surat. Ya. Itu semata-mata karena ada sedikit keraguan dari Umar ibn Khattab. Tapi sekali lagi, fakta di lapangan yang menjawabnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mampu menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Nah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watud dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doanya Dzinnun, Dzinnun yang dimaksud adalah Nabi Yunus alaihi salam. Apabila dia berdoa, wa huwa fi batnil hut, pada saat beliau berada di dalam perut ikan paus. Kejadiannya adalah ketika Yunus alaihi salatu wassalam menyampaikan dakwah kepada umatnya, tetapi kemudian kebanyakan dari mereka atau bahkan mayoritasnya semuanya menolak seruan Yunus. Fadhahaba mughadiban, maka Yunus pun meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, Yunus mengira, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memperkenankan apa yang diperbuatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan terhadap apa yang diperbuat oleh Yunus ketika meninggalkan kaumnya hanya karena gara-gara tidak diterima seruannya. Yunus marah. Faltaqamahul hut, hingga akhirnya ia dimakan oleh ikan paus. Fanada fi dhulumat, maka di kegelapan itulah Dzinnun Yunus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ilaha illa anta, doanya adalah la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin, sungguh aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Nah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan ini, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang seperti ini illa stajaballahu lahu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doanya. Dalam doa tersebut terkandung penyebutan nama Allah yang maha agung, la ilaha illa anta subhanaka. Nah, qala Tirmidzi hadisun sahihun, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan hadis sahih. Nah, قال وفي الصحيح الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذنون. Dalam sahih Hakim juga disebutkan hadis dari Sa'd dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi syai'in, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu, yaitu idza nazala bi rajulin minkum, apabila menimpa kepada salah seorang di antara kalian kesulitan atau musibah dari musibah-musibah dunia, kemudian dia berdoa, lalu Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Qala du'a'ud dhinnun, hendaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa seperti doanya dhinnun Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Qala wa fi sahihihi aydan anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, masih dalam sunan sahih al-hakim dari Sa'ad disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, disebutkan bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala ismillahil a'zam, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang nama Allah yang maha agung. Doa Yunus, nama Allah yang maha agung itu adalah yang terdapat pada doanya Nabi Yunus. Faqala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khassatan, lalu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah doa ini doa khusus untuk Yunus saja? Faqala, kemudian beliau menjawab, ala tasma'u qawlahu fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Tidakkah engkau mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah Yunus berdoa, fastajabna lahu, kami mengabulkan doanya, wa najjaynahu, dan kami menyelamatkan dia, minal ghammi, dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami akan memberikan keselamatan, menolong mu'minin, seluruh orang-orang yang beriman. Berarti tidak khusus hanya untuk Yunus. Fa ayyuma muslimin, muslimana saja, da'a biha, yang berdoa dengan doa seperti itu, fi maradhihi arba'ina marratan, ketika dia sakit selama 40 kali, famata fi maradhihi dhalik, kemudian mati karena sakitnya itu, u'tiya ajra syahid, maka dia akan diberi pahala syahid seperti pahalanya orang yang syahid. Wa in bari'a bari'a maghfuran lahu, dan kalau sembuh maka ia akan sembuh dalam keadaan diampuni dosanya. Namun riwayat ini riwayat yang lemah ya. Kalau Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan bahwa riwayat ini syibhu maudhu'ah, mirip riwayat yang palsu. Di dalam sanad hadis ini ada Amr bin Bakr As-Saksaki. Amr bin Bakr As-Saksaki. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan tentangnya, dia matruk. Hadisnya ditinggalkan. Berat ya kalau seorang ahli hadis, nah, ulama jarh wa ta'dil mengatakan matruk kepada seorang rawi, ini berat. Dia matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan, ditinggalkan periwayatannya, artinya tidak ditoleh lagi. Kalau tidak ditoleh berarti tidak diambil riwayatnya. Matruk. Maka wajar kalau kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan kalau hadis ini syibhu maudhu'ah, mirip hadis yang palsu. Qala wa fi sahihaini, dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal kardi, la ilaha illallah al-azimu al-halimu, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditimpa kesulitan, ditimpa kesempitan, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan, la ilaha illallah al-azimu al-halimu. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, al-azimu yang maha agung, al-halimu yang maha lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, Rabbul Arshil Azim, Rabb Arsh yang maha agung. La ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ardh wa Rabbul Arshil Karim, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, Rabbus Samawat, Rabb seluruh langit, wa Rabbul Ardh, dan Rabb bumi, Rabbul Arsyil Karim, Rabb Al-Arsy yang Maha Mulia. Nah, ini contoh doa yang di dalamnya disebutkan nama Allah yang agung dalam situasi menghadapi kesempitan dan kesulitan. La ilaha illallah al-azimu al-halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Ya. Baru kemudian kita sebutkan permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali doa yang kita ucapkan itu dengan menyebut nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya. Sekali lagi, ini menjadi salah satu sebab di mana doa tersebut akan sangat kuat untuk dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karb an aqula la ilaha illallah al-halim al-karim subhanallah wa tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Dari sahabat Ali bin Abi Talib dalam Musnad Ahmad, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku, apabila ada kesulitan kesempitan yang menimpaku, maka hendaknya aku mengucapkan la ilaha illallah al-halimu al-karim. La ilaha illallah Al-Halim Al-Karim. Subhanallah, Maha Suci Allah. Wa tabarakallah Rabbul Arsh. Tabarakallah Rabbul Arshil Azim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, wa fi musnadihi aydan min hadisi Abdullah ibn Mas'ud. Masih dalam musnadnya Imam Ahmad rahimahullah, ada hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala haznun. Faqala Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu ammatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmik. Madin fi ya hukmuk. Wa adlun fiyya qada'uk. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta fi 'ilmil ghaib indak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang ditimpa dengan kegundahan dan kesedihan lalu dia mengucapkan, Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu. Ya. Abduka ini sebenarnya untuk muzakkar, untuk laki-laki, abduka, abdun. Kalau wanita itu amatun. Laki-laki Abdullah. Kalau wanita amatullah. Ya. Kalau seseorang ingin menamai dirinya dengan hamba Allah, maka kalau dia laki-laki, Abdullah. Kalau dia perempuan, amatullah. Ketika berdoa, Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu. Maksudnya hambamu yang laki-laki. Bagaimana sekarang kalau yang berdoa itu perempuan? Apakah harus diganti dengan ammatuka atau tetap seperti yang tertera di dalam lafaz hadis? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, persoalan ini persoalan yang luas. Namun Syekh Ibnu Taimiyah lebih cenderung untuk menggantinya dengan kata ammatuk. Persoalan ini juga ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Adapun Syekh bin Baz mengatakan ada kebebasan. Baik laki-laki maupun wanita boleh mengucapkan Allahumma inni abduka. Ya, boleh mengucapkan Allahumma inni abduka. Nah, karena lafaz mudzakkar ya, secara makna bisa juga mengandung makna muannats. Salah satu contohnya dalam bahasa Arab adalah kata zaujun. Kata zaujun. Kalau kita terpaku kepada kaidah, ya, maka zaujun ini akan kita katakan sebagai kata yang mudzakkar. Ya. Muannasnya bagaimana? Muannasnya ketika ada tamarbutohnya zaujatun. Ya. Zaujatun muannas, zaujun mudzakkar. Tetapi pada prakteknya, ya, pada prakteknya, dan itu ditemukan dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kata zaujun ini juga bermakna, bisa bermakna muannas, ya, walaupun secara lafadz mudzakkar. Nah, secara lafadz mudzakkar. Seorang suami, ya, bisa menyebut istrinya dengan zauji, istri saya, menggunakan lafaz mudzakkar zauji, istri saya. Ya, kalau pakai lafaz muannas selesai, sudah nggak jadi masalah. Misalkan seorang suami mengatakan zaujati, pakai tamar butuh ya, ada taannya, zaujati, dia istri saya, ini selesai. Tapi ternyata bisa juga menggunakan lafaz yang mudzakkar, zauji, dia istri saya. Nah, oleh karena itu, atas dasar ini maka yang di dalam hadis tertera lafaz mudzakkar, tapi bisa digunakan untuk muannas. Jadi enggak ada masalah. Ya. Allahumma inni 'abduka. Kalau secara makna sekali lagi, abduka itu hamba, hambamu yang laki-laki. Makanya ada ureannya, ada rinciannya setelahnya. Allahumma inni abduka ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdika, putra dari hambamu yang laki-laki. Wabnu ammatika, dan putra dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku padaku. Adlun fiyya qada'uka, adlun fiyya qada'uka, ketetapanmu sangat adil terhadapku. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka, aku memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut setiap namamu yang menjadi milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya. Au alam tahu ahadan min khalqi, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk ciptaanmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au istaktharta bihi fi ilmil ghaib, atau engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Antaj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan penerang dadaku. Wa jala huzni, serta pelipur lara kesedihanku. Wa dhahab hammi, dan pelenyap kegundahanku. Illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa haznahu, kata Rasulullah, melainkan Allah akan menghilangkan kegundahannya dan kesedihannya. Tidak ada seorang pun yang ditimpa kegundahan dan kesedihan kemudian mengucapkan doa seperti yang tadi disampaikan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka Allah bikul ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au allamtahu ahdan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au istaktharta bihi fi ilmil ghaib antaj'alal qur'ana al-azima rabi'a qalbi nura sadri jala'a huzni dhahaba hammi. Melainkan kata Rasulullah, Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya. Ya. Wa abdalahu makanahu farhan, dan Allah akan mengganti kegundahan dan kesedihannya farhan, dengan kesenangan. Faqila ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita harus mempelajarinya? Mengetahui doa ini? Bala, kata Rasulullah, tentu. Yan bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Tentu sangat pantas bagi orang yang telah mendengarnya untuk mempelajarinya. Hafalkan teman-teman. Hadis ini harus dihafal. Doa ini mesti dihafal. Karena doa ini doa untuk menghilangkan kegundahan, kesedihan, kegalauan. Ya. Hilang semua galau, hilang semua gundah, gulana, sedih. Dengan doa ini. Ya. Dengan doa ini. Para sahabat sampai bertanya, apakah kita harus mempelajarinya, menghafalnya? Kata Rasulullah, bala, tentu. Ya, tentu. Nah, bagi siapa yang telah mendengarnya, an yata'allamaha, untuk mempelajarinya. Antum semua sekarang sudah mendengarnya, maka menghafalnya. Ya, di kesempatan mendatang mesti hafal. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.